إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan izinnya untuk bersama-sama kembali berkumpul di dalam kajian rutin. Mudah-mudahan ini sebagai bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh yang menjadi pemberat ya timbangan kebaikan kita di akhirat. Dan tidak pernah bosan ya untuk terus mengkaji, membaca ya tadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Karena Allah pun tidak pernah bosan ya memberikan nikmat kepada kita. Jadi kalau kita merasa bosan ibadah, merasa bosan belajar Quran, kaji Quran, kita perlu bertanya, perlu memikirkan, Allah tidak pernah bosan ngasih rizki kepada kita, kasih nafas, ya kan, kasih kehidupan untuk kita. Dan mudah-mudahan ini terus menjadi sarana untuk bisa meningkatkan iman, meningkatkan amal soleh, ketakwaan. Ya, juga membekali diri kita ketika kita dalam beribadah ya, dengan ilmu, dengan hati yang penuh dengan keimanan. Dan juga selain itu, kita juga punya kewajiban untuk mengajak berdakwah. Karena Islam ini tidak ingin orang-orang yang melaksanakan Islam itu dia soleh sendiri, Pak. Tidak. Dalam Islam diperintahkan untuk mengajak yang lain. Ya, bahkan kalau suatu tempat, Pak, suatu daerah ada orang soleh tapi tidak pernah ngajak kepada yang lain. Ya. Maka orang soleh tersebut bertanggung jawab terhadap kesolehannya. Kenapa dia bawa sendiri aja, tidak mengajak orang lain? Bahkan dalam Al-Qur'an Allah mengancam di surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah. Fitnah di situ adalah siksaan yang tidak akan ditimpakan kepada orang zalim saja. Bahkan kalau ada satu daerah, suatu tempat yang di situ terjadi pelanggaran, terjadi kemaksiatan. Kemaksiatan jangan dibayangkan melakukan pelanggaran saja. Meninggalkan kewajiban itu adalah kemaksiatan yang justru lebih besar daripada melaksanakan larangan. Yang paling besar, dosa paling besar itu meninggalkan sholat wajib. Itu lebih besar dosanya daripada mencuri, daripada membunuh. Dosa paling besar meninggalkan sholat, itu kan kemaksiatan. Kalau misalnya orang sholat yang tidak mengajak kepada yang lain, ketika Allah menurunkan azab, justru nanti akan ditimpakan kepada orang sholat dulu, terlebih dahulu. Kenapa dia tidak mengingatkan? Kenapa tidak dia tidak mengajak? Nah, mari kita mulai ya untuk dakwah ini didahului mengajak kepada keluarga kita. Ya, kalau kita sebagai kepala keluarga tentu punya kewajiban untuk membawa, mengarahkan keluarga kepada jalan yang benar. Ya, bisa kita sampaikan apa yang kita ketahui, atau bisa diajak bareng-bareng untuk mengaji. Karena Allah memerintahkan ku anfusaku, peliharalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu. Jadi bukan hanya dirimu saja tapi keluargamu juga. An-nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu kita semua punya kewajiban ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam menjalankan kewajiban ini. Ya amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan terhadap ayat-ayat Quran. Sekarang masuk ke surat berikutnya, yaitu surat An-Nazi'at ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surat An-Naba. Di surat An-Nazi'at temanya masih sama dengan surat An-Naba, yang menjadi fokus pembahasannya adalah tentang hari kiamat. Ya, tentang hari kiamat. Kita akan baca ya, hafalkan tadaburi ya, kita bahas kaji dari ayat 1 sampai ayat 5 ya untuk pertemuan ini. Karena ini satu tema ya, bisa kita berikan temanya, berikan judulnya, yaitu dari ayat 1 sampai 5 ini kita bisa beri judul tentang kematian sebagai kiamat sugro. Ya, karena fokus pembahasan di An-Nazi'at ini secara keseluruhan membahas tentang kiamat. Maka kaitan dari ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang kematian. Karena Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, ini kaitannya dengan kematian. Insya Allah nanti akan kita perdalam bagaimana manusia itu ketika dicabut nyawanya. Ada dua macam ini nanti, ada yang malaikat yang lembut mencabut nyawanya, dan ada yang mencabut dengan keras. Dan bagaimana perjalanan kematian itu, saya sudah menyiapkan di sini ada hadis yang cukup panjang. Ya, bagaimana perjalanan manusia ketika mati? Itu dijelaskan, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Insya Allah kita bahas nanti. Kita baca dulu Pak ya, diikutin pembacaannya sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا. Ya, kita ulang lagi ayat pertama. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Nah, ingat huruf ain ya, minggu kemarin itu di tenggorokan tengah ya, ya. Kemudian gha itu di ujung ya, di atas tenggorokan paling atas, gha. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Ya, ada yang mencoba, silakan ayat 1. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Ya, yang lain. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Ya. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Ya. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا والناشطات نشطا والناشطات نشطا. Itu to ini beda dengan ta ya. Kalau ta, ta ya to ya, to ya tebal. Ini huruf tebal to ya, to. والناشطات نشطا والناشطات نشطا. Ya, coba. Coba. Itu shinnya jadi si udaranya itu menyebar, Pak. Shi itu shi, si udara itu menyebar. Shi tafashi. Wanashi shi nash ya nash. Nashto, ya. Yang lain, Pak. Wanashto, nashto. Ya, nashto. Ya, jadi shin itu yang ada titik tiga, ya shin itu jadi si udaranya nyebar. Sha, gitu. Sh, gitu. Ya sha, sha, shi, shu, gitu ya. Bash, bash. والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا. Nah, kalau sin sa sa dia tidak seperti tadi sa, jadi udaranya keluar sa. Cuman si giginya itu ini ya, antara dua gigi itu sa sa ya, bukan sa, itu beda lagi. Sa bukan bukan juga sha, tapi sa sa ya. Ha itu sama dari keluarnya sama kayak lain ha ya. Wasabihati sabha wasabihati sabha. Ya, ada yang coba. Cuman ha-nya tipis sebenarnya. Wasabiha ha itu tidak tidak tebal. Wasabiha di sabha. Ya, yang lain. Wasabiha di sabha. Ya, yang lain. Wasabiha di sabha. Wasabiha di sabha. Wasabiha di sabha. فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا. Ya, qo itu apa, lidahnya di ke atas ya, qo ya, qo. Wa fasabiqati sabqa fasabiqati sabqa. Ya, ada yang coba. Untuk ba itu mantul ya, karena kol-kola sab sab jadi mantul sab ko. Ya, yang lain. Ya, sab ada pantulan ba sab ko. Ya, gitu. Sab ko. Ya. Fasabiqati sabqa fasabiqati sabqa falmudabbirati amra falmudabbirati amra falmudabbirati amra falmudabbirati amra. Ya, falmudabbirati amra sini. Ya. Fal mudabbirati amra. Ya. Coba dari ayat 1 Pak sampai 5, siapa yang bisa baca? Baca dulu. Wan naziati ghorqa wan nasitati nasta wassabihati sabha wassabiqati sabqa. Ya, coba bareng-bareng Pak dari ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Nah, kita akan ulang-ulang sambil dibayangkan maknanya. Wa di sini berfungsi untuk sumpah. Wa di sini bukan artinya dan, tapi untuk sumpah. Jadi demi sumpah dia. Wannazi'ati, demi malaikat yang mencabut nyawa gharqa dengan keras. Ya, berarti ini nyawanya orang kafir, Pak. Yang dicabut itu. Ya. Wannazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Bisa diingat, Pak, artinya? Ya. Wanazati gharqa apa? Nyawa dengan keras. Nah, kita ulang-ulang sambil dibayangkan tadi maknanya. Bahkan sambil dibayangkan gimana malaikat dengan keras mencabut nyawa. 1, 2, 3, 10 kali ya. Wanazati gharqa, wanazati gharqa, wanazati gharqa, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا Wannazi'ati gharqa. Nah, coba artinya apa bareng-bareng? Wannazi'ati gharqa apa tadi? Malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wannashitati nashta, malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Fastabiqati sabqa, malaikat yang membawa apa? Yang mendahului dengan kencang atau dengan cepat, sama kencang atau cepat. Fal mudabbir, oh tadi wasabihati sabha ya, turun dari langit dengan cepat. Yang keempat, fasabiqati sabqa, yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirat amra, yang kelima ya. Ya, kita bahas insyaallah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari Allah melalui ayat-ayat ini. Yang pertama ya, ini memang di dalam Quran akan banyak kita temui ya, tentang sumpah. Allah bersumpah. Kalau Allah bersumpah dalam Quran, menunjukkan yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Makanya Allah bersumpah. Sebenarnya Allah itu kan maha benar, apa yang dia katakan semuanya benar. Ya, tidak perlu bersumpah juga tidak mengapa. Tetapi Allah bersumpah itu kehendak Dia untuk bersumpah dan menunjukkan sesuatu itu penting. Ya. Kalau manusia itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita enggak boleh bersumpah dengan yang lain. Ya, enggak boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, misalnya wallahi, demi Allah. Itu boleh. Ya, tapi jangan biasakan bersumpah, karena sumpah ini berat. Ada hukumnya. Jangan mudah bersumpah. Bersumpah itu pada kondisi yang memang sangat diperlukan kita bersumpah, baru bersumpah. Karena kalau orang menyalahi sumpah, melanggar sumpahnya, nah ini adalah suatu perbuatan dosa. Bahkan ada kifaratnya. Kalau Allah bersumpah dengan apa saja dari makhluk-makhluknya ya, dan menunjukkan bahwa yang dia sumpahkan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Misalnya yang kita tahu ya, wal asri demi waktu, wasyamsi demi matahari ya. Banyak sekali itu sumpah-sumpah Allah. Nah, di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan malaikat. Ya, nah ini sebagai penjelasan, penegasan tentang rukun iman, yaitu iman kepada malaikat. Jadi sebenarnya di juz amma ini, juz 30 ya khususnya, dan juga di surat-surat yang lain yang memang diturunkan di Mekah, Makkiyah, itu semuanya menjelaskan penjabaran tentang 6 rukun iman. Ya, karena ini membahas akidah semuanya. Akidah itu, akidah, dasar akidah Islam itu cuma 6 rukun iman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, malaikat-malaikat. Tiga, kitab-kitab Allah. Empat, rasul-rasul. Lima, hari akhir. Dan 6, qada dan qadar. Ini dasar 6 rukun iman, dasar akidah di dalam Islam. Makanya Al-Quran ini yang membahas tentang akidah akan berputar di 6 itu, dengan penjabaran ayat-ayat yang sangat banyak yang bervariasi. Karena untuk menanamkan keyakinan kepada manusia butuh ayat-ayat yang banyak oleh Allah dengan variasi-variasi ayat di berbagai tempat. Itu menunjukkan keindahan bagaimana Al-Quran menyentuh hati manusia. Ya, kuncinya supaya Al-Quran itu masuk ke hati, tadi kita sambil mentadaburi tadi itu maknanya. Ya. Nah, di sini berkenaan dengan iman kepada malaikat, Allah mengabarkan, memberitahukan ada tugas-tugas malaikat. Ya, tugas-tugas malaikat. Beriman kepada malaikat artinya adalah beriman kepada adanya malaikat-malaikat Allah yang diciptakan dari cahaya, yang mereka diciptakan itu hanya untuk taat kepada Allah, tidak pernah melanggar. Ya. Baik itu yang diberitahukan oleh Allah kepada kita, namanya dan tugasnya, dan juga yang tidak diberitahukan kepada kita. Jadi berimannya itu secara umum saja. Karena ada yang Allah beritahukan dan ada yang tidak, dengan enam baik namanya atau dengan tugas-tugasnya. Nah, dalam ayat 5 ayat ini, yang pertama Allah menyebutkan ada malaikat yang mencabut nyawa. Itu juga ada dua kelompok kan, ada yang mencabut nyawa dengan keras, ada yang dengan lembut. Ya, ada yang turun dari langit dengan cepat. Ya, ada yang mendahului dengan cepat, dengan kencang, dan ada yang mengatur urusan dunia. Yang mengatur urusan dunia ini banyak ya, berbagai hal. Ada yang menurunkan hujan, ada yang membagi rezeki, ya kan, membagi-bagi rezeki. Dan hujan juga termasuk rezeki juga. Ya, ada yang apa? Bahkan setiap manusia ada malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya banyak sekali, Pak. Malaikat itu bahkan jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Ya, malaikat yang Allah ciptakan itu. Nah, kita bahas yang pertama itu malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Berarti di sini menunjukkan ada dua macam manusia ketika dicabut nyawanya. Dan juga Allah sediakan malaikat yang berbeda. Ya, supaya lengkap pembahasan kita berkenaan dengan dicabutnya nyawa itu, ada hadis ini Rasulullah SAW yang cukup panjang, lengkap ya, bagaimana perjalanan setelah kematian. Ya, jadi ini ada dua riwayat ya, riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Ahmad dari sahabat Bara bin Azib ya, sama dua-duanya seorang sahabat mengisahkan. Ya, pada suatu hari kami keluar bersama Rasulullah membawa jenazah. Ya, jenazah salah seorang orang Ansor. Orang Ansor ini orang mana? Orang Madinah. Ya, yang membela orang-orang Muhajirin yang berhijrah ke sana dari Mekah. Ya, lalu setelah kuburannya diselesaikan, ya, Rasulullah SAW duduk, ya, lalu kami ikut duduk di sisinya. bukan duduk di kuburan ya, karena itu dilarang ya, tidak boleh duduk di kuburan. Duduk di mana gitu ya, di tempat. Kami pun duduk di sisinya. Nah, seakan-akan di atas kami ada burung ya. Saat itu beliau memegang sebatang kayu yang ditancapkan ke dalam tanah. Beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ya, jadi ada orang yang ketika dikubur itu mendapat siksaan karena dosanya, dan itu merupakan pemanasan, siksaan pemanasan sebelum masuk neraka ya, na'udzubillah. Ya, beliau ucapkan kalimat itu hingga 2 atau 3 kali. Jadi kita orang yang mengantar, terutama orang mukmin ya, jenazah orang mukmin ketika dikuburkan setelah selesai penguburan itu disuruh untuk memintakan ampun kepada Allah dan memohon perlindungan agar diselamatkan dari siksa kubur. Karena pada saat itu, pada saat sudah selesai itu sudah mulai ditanya oleh malaikat. Ya. Nah, kemudian kata beliau, sungguh mayat itu, ya, jenazah itu akan dapat mendengar ya derap sandal mereka saat berlalu pulang. Ya, jadi mayat itu masih mendengar karena ruhnya ya, ruhnya walaupun sudah terpisah dari jasad, ketika orang-orang pulang dari saat menguburkan itu, langkah kaki ya, sendal itu terdengar oleh mayat itu, terdengar langkah kakinya. Dan pada saat itu mulai ditanya. Nah, ini bocorannya Pak, pertanyaannya, supaya kita tahu nanti soal-soal ini, ujian kisi-kisi. Ya, pertanyaannya itu yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, tapi untuk bisa menjawab soal ini tidak hanya dengan pengetahuan, Pak. Tidak hanya dengan kita ketika dulunya begitu hafal Tuhan kita itu Allah, tidak hanya sebatas pengetahuan. Tapi berkaitan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Apa ketika kita mengetahui bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, apakah kita betul-betul menyembah Allah atau tidak selama di dunia itu? Beribadah kepada Allah atau tidak? Itu yang akan menentukan jawaban kita. Ya, karena kalau orang misalnya dia tahu bahwa Tuhannya Allah tapi tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah, ketika di kuburan dia akan lupa. Tidak bisa menjawab. Ya, nah di sini dibagi dua penjelasannya. Pertama, orang mukmin dulu, Pak. Ya, kata Rasulullah, "Innal 'abdal mukmin," sesungguhnya seorang hamba yang beriman, apabila dia meninggalkan dunia dan menuju kepada alam akhirat, ya alam kubur dulu itu, maka malaikat-malaikat turun dari langit, ya, bidul wujuh, yang wajahnya itu berseri-seri, Pak. Ya, menawan gitu ya, wajahnya itu rupawan. Ka'anna wujuhahum syamsu. Ya, seakan-akan wajah mereka itu matahari yang bersinar. Ya, sinar ya, terang. Mereka membawa kapan dari surga. Ya. Lalu kemudian kapan itu diberikan wewangian yang sangat wangi ya, sampai mereka duduk di orang tersebut ya, di dalam kubur itu sejauh mata memandang. Ya, kemudian, nah ini maksudnya adalah dua malaikat atau malaikat-malaikat di sini sebutnya banyak, datang menghampiri orang-orang beriman itu. Ya, ada di kepalanya, di kakinya. Lalu datang malaikat maut. Nah, ini beda lagi, malaikat maut. Ya, datang malaikat maut mencabut. Nah, inilah yang kedua tadi, wanasyitati nasto, malaikat yang mencabut nyawa dengan halus. Ya, dengan wajah malaikat yang tadi ya, apa, menyenangkan dipandang malaikat itu terlihat. Jadi ketika orang sedang sakaratul maut, itu udah ketika udah dekat ya ajalnya. Dan ketika memang sudah dicabut nyawanya itu terbuka, hal-hal yang gaib itu terlihat, malaikat terlihat. Ketika sebelumnya di dunia itu dia enggak bisa melihat kan? Karena oleh Allah dihalangi, tidak ada yang bisa melihatnya. Ya, hal-hal yang gaib oleh manusia itu tidak terlihat ketika dia masih hidup. Ya. Tapi ketika ajal tiba, masuk ke alam kubur, dicabut nyawanya, itu tersingkap. Ya, sebagaimana dalam surat Qaf ya. Fakashabna anka ghitaaka fabasharukal yauma hadid. Kami singkapkan pandanganmu ya, sehingga bisa melihat hal yang gaib, maka pandanganmu ketika itu tajam, melihat dengan jelas bagaimana wajah malaikat ketika itu. Ya, dengan wajah yang menyenangkan, lalu menyeru kita ketika dicabut itu, dipanggil dengan sangat halus sebagaimana di surat Al-Ghasyiyah. Kalau yang sudah hafal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini untuk orang beriman panggilannya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, pulang ke Tuhanmu. Ya kan? Di sini dikatakan ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwan. Ya, keluarlah kepada ampunan dan keriduan Allah. Panggilannya halus, Pak. Ini malaikat yang halus itu seperti ini. Lalu Rasulullah menggambarkan bagaimana keluarnya nyawa orang beriman itu tasilu kama tasilul qatratu min fisqa. Bagaikan air yang keluar dari wadahnya, Pak. Dari gelas atau dari apa gitu mengalir, air yang mengalir itu lembut kan, sangat mudah. Atau dalam riwayat lain seperti rambut yang dicabut dari tepung. Ya, kalau ada tepung Pak, ada rambutnya, dicabut itu mudah sekali kan? Mudah sekali. Seperti itu gambarannya. Tapi tetap ada kesulitan, ada perasaan sakit. Ya, itu orang beriman diringankan sakaratul maut. Makanya kita memohon untuk diringankan sakaratul maut kita itu. Itu orang beriman ya. Lalu setelah dicabut dikapani itu, dibawa ya kapan dari surga yang diberikan harum ya, parfum yang sangat harum, lalu oleh malaikat itu kemudian dibawa Pak, diajak wisata dulu ke atas, dibawa ke langit pertama itu ada sekelompok malaikat yang menjaga, lalu mereka bertanya ya, mahadaruhu tayyib, siapa ruh yang wangi ini? Jadi tercium kan dari aromanya itu. Siapa ruh yang wangi ini? Maka kemudian dijawab oleh malaikat yang membawanya itu, dia disebutkan adalah si pulang dengan nama yang dikenal ketika di dunia, nama baik ketika dia dikenal di dunia. Karena dia orang baik, orang beriman ketika di dunia itu. Diberitahukan namanya sebagaimana nama di dunia. Lalu oleh malaikat penjaga langit pertama dibuka. Kemudian langit kedua dibuka, langit ketiga, terus sampai langit ketujuh. Mereka semua sama bertanya tentang siapa ruh yang harum ini. Sampai ketika sudah di langit yang ketujuh. Ya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, "Uktubu kitaba 'abdi fi illiyin." Tulislah catatan amal hambaku ini di illiyin, itu catatan illiyin, orang-orang ahli surga. Ya, lalu kemudian setelah dari atas itu dikembalikan Pak, ke alam kuburnya, ke bumi. Tapi bukan berarti di kuburan itu, karena alamnya udah berbeda. Jadi kalau kita gali kuburannya mana ini, nggak akan kelihatan, karena alamnya berbeda. Ke barzah itu artinya pemisah antara alam dunia ini dengan alam kubur. Nah, ketika dikembalikan ke alam kubur, di sanalah dia akan beristirahat, mendapatkan kenikmatan kubur. Ya, dan kemudian didatangi oleh malaikat dulu ya. Fayatihi malakan fayujlisani fayakulana. Ini dua malaikat Pak datang yang bertanya tadi. Jadi ketika udah naik ke langit, pulang ke alam kubur, di situ mulai ditanya. Pertanyaannya adalah tadi yang pertama, man robuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Ya. Lalu yang kedua pertanyaannya itu berarti udah benar jawabannya, Pak. Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Dia menjawab, dinil Islam, agama saya Islam. Benar itu yang kedua. Yang ketiga, mahadal rajul ladzi buithafikum, siapa orang ini? Jadi mungkin di situ ada semacam apa ya, foto atau apa gitu diperlihatkan. Wajahnya diperlihatkan ketika itu, siapa lelaki ini yang diutus kepada kalian? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia menjawab, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Kalau orang beriman akan tahu, walaupun kan selama di dunia itu tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu, tetapi ketika di alam kubur diperlihatkan ya wajah Rasulullah, mereka akan tahu. Karena memang selama hidupnya dia selalu mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti tuntunan Rasulullah, sehingga sudah sangat kenal. Makanya ketika bertemu dengan wajah itu udah langsung kenal. Bahkan kalau kita mengenal Rasul, mempelajari tentang hidup Rasul, mengenal beliau, itu akan lebih kenal bahkan daripada orang tua kita, daripada anak-anak kita. Ya, kalau terhadap orang tua, misalnya seorang anak kan terbatas, dia tidak akan tahu bagaimana orang tuanya di kamarnya, kan gitu. Pasti ada batas-batasnya kan antara anak dengan orang tua. Tapi kalau dengan Rasul, riwayat-riwayat tentang kehidupan Rasul itu semuanya disampaikan. Bahkan bagaimana Rasul di kamarnya, bagaimana Rasul di kamar mandinya, di berbagai kehidupan, akan lebih kenal terhadap Rasul daripada orang tua kita sendiri. Makanya ketika diperlihatkan tahu jawabannya. Nah, yang keempat nih, ada empat pertanyaan. Ada empat. Tadi satu apa, Pak? Marabuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, madinuka, apa agamamu? Yang ketiga, man hadzal rajul, ya, siapa lelaki ini yang diutus? Siapa lelaki ini yang diutus kepada kalian? Dan yang keempat, wama ilmuka. Nah, ilmu pada ditanya, dari mana kamu tahu? Ilmu kamu tuh dari mana kamu dapatkan ilmu itu? Makanya ini ditanya tentang ilmu. Kalau kita enggak pernah belajar nama ilmu seperti ini, bagaimana kita bisa menjawab? Ya, dia mengatakan, qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa shaddaqtu. Aku membaca kitab Allah, membaca Quran. Itu ilmu yang paling pertama. Itu Al-Quran. Saya membaca Al-Quran lalu beriman dan membenarkannya. Lulus tuh, empat pertanyaan dijawab dengan jawaban yang benar. Lalu kemudian diseru bahwa dia akan diberikan bantal, ya, diberikan kasur dari surga, ya, diberi pakaian dari surga, dibukakan pintu surga sehingga dia merasakan aroma dan harumnya itu, hawa sejuknya. Lalu kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Ya, lalu datang seorang lelaki. Seseorang datang kepada dia dengan wajah yang sangat bagus, pakaiannya bagus, juga harum. Ya, lalu dia bertanya, siapa kamu? Maka dia menjawab, dia bertanya, siapa kamu, wajahmu membawa kebaikan yang menyenangkan? Dia menjawab, saya adalah amal soleh kamu. Jadi amal soleh ketika kita lakukan di dunia itu, di alam kubur berwujud menjadi makhluk yang akan menemani selama di alam kubur itu. Dan dia ketika di alam kubur melewati kenikmatan, dia berdoa, ya, kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Jadi udah enggak sabar. Dan orang beriman akan merasakan sebentar di kubur itu, akan merasa sebentar. Nah, sekarang wanaziati gorko, bagaimana malaikat yang datang dengan mencabut nyawa dengan keras? Ini untuk orang-orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah, atau yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, yaitu malaikatnya dengan wajah yang menyeramkan, ya, datang seperti tadi. Ah, dicabut nyawanya itu seperti apa? Seperti besi panas yang menempel di kain wol yang basah. Ya, kain wol itu kalau besinya panas pasti nempel, Pak. Nempelnya kuat, Pak. Ketika dicabut keras. Bahkan kan sampai melotot matanya ketika dicabut karena memang keras sekali dicabut nyawanya itu. Ya, lalu kemudian ruhnya itu ketika dicabut diseret, Pak, diseret ruhnya itu dengan sangat keras. Kesakitan yang luar biasa dibawa ke atas oleh malaikat dikapani, tapi ada aroma yang sangat bau busuk. Aromanya itu bau busuk. Ketika dibawa ke langit pertama, ditanya, ruh siapa yang busuk ini? Maka kemudian diberitahu namanya seperti nama ketika di dunia yang dikenal buruk. Karena banyak berbuat dosa, banyak kejelekannya, kafir, ingkar kepada Allah, atau zalim, fasik. Akhirnya langit pertama saja tidak dibukakan. Ya, la tufatahu lahum abwaabus sama, tidak dibukakan pintu langit bagi mereka, sebagaimana dalam surat Al-A'raf. Wala yadkhuluna al-jannah, mereka tidak akan masuk ke dalam surga hatta yalijal jabalu fi sabilillah, sampai mereka sampai unta masuk ke lubang jarum. Ini istilah, Pak. Unta yang segede gitu bisa masuk enggak ke lubang jarum? Enggak, artinya mustahil, kan? Mustahil mereka masuk surga. Seperti mustahilnya unta masuk ke lubang jarum. Ya, akhirnya si ruhnya itu dilempar. Ruhnya itu dilempar, bahkan di sini disambar oleh burung. Ya, ketika dilempar itu sambar oleh burung, lalu kemudian dilemparkan ke alam kuburnya. Ya, dilemparkan ke alam kuburnya. Lalu kemudian kuburannya itu disempitkan. Kalau tadi diluaskan sejauh mata memandang, ini disempitkan sampai remuk tulang belulangnya, si ruhnya itu. Ya, ada siksa kubur. Dia akan mendapatkan siksa kubur. Malaikat tadi, yang dua malaikat itu bertanya, Pak. Sama pertanyaannya empat, tapi empat pertanyaan itu, ini jelas di dalam hadis Rasul mengatakan, ya. Ketika ditanya, man robuka fayakul, maka dia berkata, ha ha. Itu kata Rasul, ha, ha. Jadi dia pelangap-pelongo istilahnya. Dia tidak tahu, tidak bisa menjawab. La adri, saya tidak tahu. Ketika ditanya, mariruka, jawabannya sama, ha ha, la adri. Ya. Siapa lelaki yang diutus ini? Tidak tahu. Jadi empat pertanyaan itu dijawab semuanya dengan mengatakan, ha ha, gitu. Saya tidak tahu. Maka kemudian dibukakan pintu neraka yang menjadi tempatnya nanti. Itu hawa panasnya terasa. Lalu diberikan tempat tidur dari neraka. Dia akan merasakan panasnya itu sebagai pemanasan siksa kubur sebelum disiksa di dalam neraka itu. Ya, lalu kemudian datang seorang lelaki yang berwajah buruk, ya, yang bau lagi. Ya, lalu bertanya, siapa kamu? Wajahmu membawa keburukan. Dia mengatakan, apa kamu lupa? Saya ini adalah amal burukmu ketika di dunia. Dia akan menemani dengan menyusahkan, ya, makhluk itu selama di kuburnya itu, ya, dengan busuk, dengan bau busuk dan sebagainya. Dan bahkan mendapatkan siksaan dari malaikat yang menyiksa di alam kubur itu. Makanya ada jeritan-jeritan orang yang disiksa di dalam kubur itu. Kata Rasulullah, ini makhluk-makhluk lain itu mendengar, Pak, jeritan siksa kubur itu, kecuali manusia dan jin. Karena manusia dan jin ini kan dibebani oleh Allah tugas syariat, menjalankan syariat dari Allah. Makhluk-makhluk lain seperti binatang, ayam misalnya, dia tahu, dia mendengar. Ayam itu, binatang-binatang yang lain itu mendengar bagaimana orang menjerit di kubur. Mendengar. Sampai suatu saat, kan dulu itu pernah ada cerita orang-orang mana itu ya? Orang-orang Rusia, Pak. Dulu pernah ada terjadi, ya. Beredar itu rekaman, ya, orang ketika melakukan penggalian yang sangat dalam. Mungkin ini wallahualam benar atau tidaknya. Kalau benar dan ini merupakan kekuasaan Allah untuk memperlihatkan agar orang itu mau sadar. Mereka itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mendengar suatu suara yang sangat aneh. Awalnya mereka mengira itu suara mesin. Dan itu kebetulan terekam, suara itu terekam. Itu waktu sekitar tahun berapa ya? Saya lupa dulu, udah lama dah. Tapi saya baru lulus sekolah dulu. Itu tersebar, direkam ketika diputar itu berulang-ulang kali. Dan orang-orang yang mendengarnya itu jeritan itu apa? Suara itu jeritan yang sangat ini. Mereka sampai pingsan, pingsannya juga berbulan-bulan. Karena mengerikan sekali suara itu. Dan terekam dan rekamannya itu tersebar. Ternyata setelah diteliti, suara itu adalah suara jeritan manusia yang sangat banyak. Ya, di akhirnya itu ada kata-kata Allahu Akbar gitu, kayak mengucapkan takbir. Enggak tahu sekarang di internet itu masih tersebar atau tidak. Ya, itu kalaupun pun benar itu sebagai apa ya? Allah memperlihatkan, memperdengarkan. Ya, bahwa itu menunjukkan orang-orang disiksa di alam kubur itu. Ya, dengan siksaan yang sangat berat. Belum lagi nanti di neraka. Nah, ayat-ayat yang berikutnya itu malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Sabiha itu bagaikan apa ya? Kayak berenang. Jadi malaikat tuh di langit itu kayak berenang, Pak. Ya, turun ke bawah dengan cepat ke atas. Namun malaikat apa manusia tidak bisa melihatnya. Ya. Dan juga artinya apa? Malaikat-malaikat ini selalu sigap ya memenuhi perintah Allah dengan cepat. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk melakukan dengan cepat para malaikat itu. Ya, bahkan mendahului dengan cepat maksudnya nanti membawa ruh-ruhnya itu ke dalam surga. Jadi intinya malaikat yang Allah ciptakan itu untuk apa? Melayani manusia. Ketika nanti kan masuk di surga disambut oleh para malaikat. Terus nanti yang jadi penghuni neraka kan diseret oleh malaikat. Itu semuanya mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat itu. Ya, dan juga mengatur berbagai urusan tadi itu di dunia. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak kalau ada yang ditanyakan. Dan tadi ketika selesai itu di alam kubur, orang-orang yang dapat siksa kubur juga mereka meminta agar jangan terjadi hari kiamat. Gak mau, karena dia lihat, diperlihatkan pagi dan sore tempatnya di neraka. Seperti tentang kisah Fir'aun kan, Allah mengatakan yuraduna alaihim gudu wa wa'asyia. Jadi diperlihatkan neraka itu pagi dan sore. Tempatnya itu di neraka itu. Kalau yang penghuni surga juga sama. Pagi sore diperlihatkan ini tempat kamu di surga. Jadi ingin segera kalau orang beriman. Ya, silakan Pak kalau ada pertanyaan. Ya. Kalau orang meninggal berarti sebelum mereka mau datang ada dua orang malaikat dulu datang mendahului. Iya, ya, yang mendekati tubuh orang-orang itu. Yang di ada di hadis yang Nabi Muhammad di majikan yang oleh dua orang itu berarti malaikat yang dua itu. Iya. Karena memang ada malaikat-malaikat yang mereka di dunia ditugaskan oleh Allah. Kan setiap manusia juga ada teman dari malaikat, kan? Ada teman dari jin, setan. Jadi dia ini malaikat ini kan membisikkan untuk kepada kebaikan, sedangkan setan kepada keburukan. Itu ada yang menjadi temannya itu korin, sebutnya korin temannya. Jadi ada korin dari malaikat, ada korin dari jin, setan. Ya, dan ketika tadi mendekati ajal dan duduk, ya malaikat itu. Jadi memang banyak malaikat ini dengan tugas-tugas yang banyak. Ada malaikat yang melaporkan amal-amal manusia, gitu kan? subuh dan apa dan asar ya, ketika subuh itu disaksikan. Makanya kan di dalam Al-Qur'an dikatakan inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di waktu subuh, bacaan di waktu subuh pada salat subuh, makanya kenapa salat subuh itu disebutnya Qur'an, bacaan. Karena biasanya yang namanya salat subuh itu bacaannya lebih panjang. Walaupun rakaatnya cuma 2 rakaat, tapi bacaannya agak lebih banyak daripada sholat lain. Karena pada saat sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya, disaksikan oleh malaikat. Dia datang. Ya, lalu pada saat asar kan dilaporkan kepada Allah. Saat malam hari juga. Jadi intinya ada malaikat yang ditugasi oleh Allah di dunia ini mengawasi, bahkan mencatat semua amalnya itu. Ya, tidak akan lepas manusia itu dari pengawasan. Ya. Dan pada saat yang sama Allah Maha tahu segalanya. Tapi dia berkehendak ada malaikat yang ditugaskan. Bukan berarti Allah butuh kepada malaikat, bukan. Tapi malaikat itu ya Allah kehendaki sebagai makhluk yang dia ciptakan. Gitu ya. Silakan yang lain. Ya. Dari ayat 1 sampai ayat 5 ini berarti kan ini masing-masing malaikat tersendiri ini. Iya. Terus yang tadi dijelasin juga untuk nama waktu itu tadi, nama yang baik di sini. Ada juga tadi nama yang jelek di sini. Nah, itu dalam artian itu nama yang dipakai sehari-hari itu atau nama sebutan yang terbaiknya atau nama yang terjeleknya di dunia. Nama yang digunakan di dunia. Maksudnya orang mengenal nama itu dan tertuju kepada orangnya, ini orang baik, ini orang jelek. Artinya dia dikenal. Ketika itu di dunia ini memang dia dikenal orang baik atau dikenal sebagai orang buruk. Ketika disebutkan namanya itu nanti sama dengan nama waktu itu, waktu di dunia. Gitu. Tidak terlepas dari arti. Jadi bukan dilihat dari artinya, karena dilihat dari perbuatannya. Walaupun misalnya namanya soleh gitu kan, namanya soleh, tapi perbuatannya enggak soleh, iya kan. Jadi namanya itu melekat dengan perbuatan orang itu. Gitu ya. Dan memang rata-rata kita disuruh untuk membuat nama-nama yang bagus kan, yang baik. Ya, jangan dengan nama-nama yang buruk juga. Itu akan berpengaruh juga. Makanya oleh Rasul kan banyak yang dikoreksi nama-nama itu. Ada yang misalnya Abdul Uzza gitu kan, Abdul itu kan hambanya, itu patung gitu, berhala. Itu diganti oleh Rasul. Nama yang paling baik itu kan Abdullah, Abdul Rahman. Ya, jadi karena memang terlalu keumuman ya nama Abdullah Abdul Rahman, kita kadang sering jadi melecehkan padahal itu nama terbaik. Gitu ya. Kadang kita pingin nama itu aneh-aneh. Ya, padahal berikan nama yang mengandung makna yang baik. Ada yang orang kafir yang hidupnya durhaka kepada Allah tapi namanya baik, oleh Rasul diganti dengan nama yang buruk. Misalnya Amr bin Hisham, nama aslinya, yang dipanggil oleh sesama mereka dengan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, oleh Rasul dipanggil Abu Jahal, bapak kebodohan. Gitu. Jadi nama itu begitu. Rasul selalu menyesuaikan nama-nama itu, bahkan tidak segan-segan untuk merubah nama-namanya. Karena untuk supaya tadi itu sesuai dengan perbuatan ya. Ya. Maka dimulai dari nama itu kita perhatikan betul Pak, ketika memberikan nama itu kepada anak. Kita ingin jadi apa anak itu? Jangan hanya tergiur ingin anaknya keren dengan nama-nama yang gaul gitu, tapi ternyata menunjukkan keburukan misalnya, jangan. Gitu ya. Itu tentang nama seperti ini. Yang lainnya? Saya masih belum ketiga. Kan setiap orang itu kan semuanya diberikan takdir ya. Yang jelek, yang berarti kan semua dari istilahnya sudah diskenariokan atau sudah di arahkan ini bakal jadi baik, ini bakal jadi jelek. Ini kenapa dan tetap itu mikir lagi itu kok jadi kurang ini ya, nggak tahu identitas ini berarti ada yang nah yang jadi pertanyaannya apakah memang ini semuanya dikendakin atau tergantung kita gitu? Dan siapa yang menggerakkan kita itu sebetulnya siapa sih? Jadi sebagaimana yang kemarin sudah kita bicarakan itu tentang takdir ini, sebelum Allah menciptakan makhluknya, jauh sebelumnya itu sudah dituliskan semua yang akan terjadi. Ya, semuanya sudah tertulis ya, di dalam ilmu Allah sudah ada, bahkan dituliskan ke dalam kitab, umul kitab, lalu nanti dibagi lagi kepada lauhul mahfuz. Ya. Jadi artinya takdirnya sudah tertulis semuanya, dan semuanya adalah kehendak Allah. Dan tentang takdir Allah bagaimana-bagaimana itu tersembunyi, tertutup, tidak diketahui oleh manusia. Allah yang Maha tahu. Nah, ketika Allah kemudian menciptakan manusia, ya, ketika Allah menciptakan manusia, bahkan di alam kandungan juga kan sudah apa namanya ditanya kan, alastu birobiku, bukankah aku ini Tuhanmu. Ketika janin itu sebenarnya dia menyadari akan ketuhanan Allah, keesaan Allah. Ya. Nah, pada saat itu ditentukan manusia, amal manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana dia nanti nasibnya, apakah dia masuk neraka atau surga? Apakah dia berbuat beramal soleh atau beramal salah? Sengsara atau ini kemudian ditentukan kapan aja dan sebagainya, sudah ditentukan pada saat diciptakan di kandungan itu. Tapi pada saat yang sama kita kan tidak diberitahu oleh Allah kamu bakal ini, enggak ada yang ngasih tahu kita apakah kita termasuk ke surga neraka, tidak tahu. Ilmunya hanya ada di sisi Allah. Dan pada saat yang sama Allah memberikan pilihan kepada kita, kebebasan untuk memilih, silakan kamu mau berbuat yang mana. Jadi hati manusia itu bisa memilih, tidak dipaksa oleh Allah, tidak. Nah nanti manusia dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri, ada kebebasan dalam itu memilih. Nah apa yang dipilih oleh dia sampai nanti akhir dari kehidupan lalu meninggal, semuanya sesuai dengan yang sudah Allah tentukan tadi. Jadi manusia itu tidak dipaksa, manusia diberikan pilihan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, surat Al-Kahfi. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Jadi kasih kebebasan. Misalnya bapak datang ke sini ke masjid, merasa terpaksa enggak, ada yang memaksa enggak? Tidak kan? Dengan kesadaran sendiri saja melaksanakan salat, melaksanakan ibadah. Orang kemudian berbuat maksiat, pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Mau berhenti dari maksiat, pilihan dia sendiri. Mau murtad, mau masuk Islam, pilihan, semua dikasih kebebasan oleh Allah. Jadi kita tidak perlu memikirkan takdir apa yang ada di sisi Allah, karena itu tidak tahu, Pak. Tidak ada orang yang tahu. Kita hanya disuruh untuk memikirkan, melaksanakan usaha yang kita mampu. Gitu. Makanya ada mengajar seperti ini, ada berdakwah supaya orang terajak, supaya orang dapat hidayah. Kan begitu? Itu sebagai bagian dari usaha manusia. Ya, usaha manusia. Dan tadi yang memberi hidayah itu kan diarahkan oleh Allah SWT, diberikan hidayah oleh Allah. Karena memang si orang itu sudah membuka hatinya. Membuka dirinya, membuka hatinya untuk menerima kebenaran, lalu kemudian Allah memberi hidayah. Ada wasilah dulu, ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Ketika orang itu sudah tertutup hatinya, ya sulit. Ya, mau diajak, mau di dengan dakwah dengan cara bagaimanapun, kalau hatinya itu tertutup, tidak mau membuka dirinya, membuka hatinya, tetap tidak akan masuk itu hidayah. Makanya kan Allah mengatakan antar tahu amlam tudiru layumin, kamu memberi peringatan kepada mereka atau tidak, tetap mereka enggak akan beriman. ya dikasih, bahkan orang-orang Bani Israel Yahudi yang di depan mereka itu kemujizatan, Nabi Musa bisa membelah lautan, kemujizatan banyak sekali diperlihatkan oleh Allah melalui Nabi Musa, tapi karena hati mereka tertutup, tidak mau menerima, tetap mereka dalam kondisi durhaka kepada Allah. Jadi itu permasalahan takdir. Iman itu kan masuk ke rukun iman ke-6. Pak, ini hati-hati, Pak. Ini rukun iman yang ke-6, jangan sampai kita malah ingkar ya kepada takdir ini. Iman kepada takdir, kepada qadar dan qadar, artinya adalah kita menerima segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah, sambil kita berusaha melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Ya. Dan juga ada takdir-takdir yang memang bukan wilayah pilihan manusia misalnya. Bukan wilayah pilihan manusia, misalnya Allah kasih bencana, Allah kasih musibah. Ya kan? Itu bukan wilayah pilihan manusia. Ya, itu adalah kehendak Allah. Nah, kita harus menerima bahwa ini semua terjadi atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Artinya ketika kita dikasih musibah itu jangan mengeluh, jangan menggerutu. Atau misalnya ketika hujan turun ya, sederhananya mudah, hujan turun, itu kan takdir Allah yang menurunkan hujan itu Allah. Jangan sampai kita menggerutu, mencela, mencela hujan, padahal yang menurunkan hujan itu Allah. Nah, itu adalah cerminan iman kepada takdir itu begitu. Ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk takdir. Yang lain kalau masih ada. Iya. Jadi kan dalam penguburan kan disarankan untuk mendoakan jenazah yang dikubur karena siksaan tadi. Hmm. Itu berdoanya sih sebelum pulang atau kalau kamarnya kita praktekkan tiap hari baca yasin untuk leluhur itu gimana? Namanya gitu doanya. Di situ tidak dikhususkan, Pak, untuk membaca yasin atau apa. Jadi khusus memang berkenaan dengan hadis tadi ketika setelah selesai penguburan, jadi masih baru gitu, masih baru dikubur. Karena pada saat itu sedang ditanya, saat itu sedang ditanya, maka orang-orang yang ada di atas itu di dunia itu agar memohonkan ampun, mendoakan agar dia dikuatkan untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Itu secara khususnya itu. Ya, tapi selebihnya kan bagaimana nasib orang di kuburan itu lebih tergantung kepada apa yang telah dia lakukan di dunia. Karena amalan sudah terputus, amalnya sudah terputus. Ya. Nah, kecuali makanya ada hadis kan, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu ila min salasin. Ya, apabila seorang manusia meninggal ya terputus seluruh amalnya kecuali 3. 1, sodakotin jariah, sodakoh jariah. Nah, ini penting sekali Pak untuk kita pikirkan. Ya, khususnya berkenaan dengan harta. Tapi tidak dengan harta saja sebenarnya sodakoh, tapi sodakohnya yang bersifat terus menerus mengalir. Ya, nah ini kaitannya paling erat dengan wakaf. Ya, kita mewakafkan, karena wakaf itu kan sudah berhenti, itu harta itu sudah milik Allah, tidak bisa dimiliki, tidak bisa dijual. Ya, maka hati-hati ini berkenaan dengan wakaf. Ketika orang mewakafkan sesuatu oleh orang tuanya misalnya, itu anak-anaknya harus tahu, harus dikasih pemahaman, jangan sampai diambil lagi. Itu udah milik Allah, bukan, tidak ada orang yang berhak memilikinya. Ya, adapun orang yang mengelolanya, dia sebagai nadirnya bertugas untuk mengelola wakaf itu berarti enggak boleh dijual, enggak boleh dimiliki, enggak boleh diberikan kepada orang, enggak, karena itu sudah milik Allah. Nah, seperti itulah yang terus mengalir, misalnya yang sering kita pahami ya masjid. Ya, tapi sebenarnya wakaf ini sangat banyak kalau kita baca sejarah, dalam sejarah peradaban Islam. Wakaf-wakaf kaum muslim itu sangat kreatif. Mereka berlomba-lomba agar harta mereka menjadi sedekah jariah yang terus mengalir. untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan manusia. Nanti kalau kita pelajari tentang syariat wakaf ini sangat banyak mencerminkan bagaimana Islam itu memberikan rahmat bagi seluruh alam. Karena banyak kebutuhan hidup manusia itu dibiayai oleh wakaf. Ya, bahkan istilahnya ada orang yang sejak lahir sampai meninggal dibiayai oleh wakaf. Ya, karena di sekarang kita tidak berjalan syariat wakaf ini, banyak orang yang tidak tahu. Banyak permasalahan yang tidak terselesaikan. Dalam peradaban Islam itu ada dua hal yang paling pokok yang harus didapatkan oleh setiap manusia, orang-orang muslim dan manusia, yaitu yang pertama pendidikan dan kesehatan. Dua hal itu sangat diperhatikan. Makanya kalau kita baca sejarah Islam, yang namanya pendidikan itu gratis, tidak berbayar. Dari mana? Sedangkan guru-guru kan harus diberikan penghargaan yang sangat tinggi. Maka ada wakaf-wakaf, misalnya kalau zaman sekarang wakaf produktif. Wakaf produktif yang membiayai pendidikan itu, dan gurunya digaji dengan gaji yang sangat tinggi. Bahkan di dalam sejarah peradaban Islam, gaji yang paling tinggi itu gaji guru. Karena masyarakat yang maju, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang menghargai ilmu, meninggikan ilmu. Allah saja sudah meninggikan ilmu, yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Ketika masyarakat memuliakan, meninggikan ilmu, itu masyarakat akan maju. Karena dengan ilmu lah yang akan mendorong kemajuan-kemajuan. Ya. Nah, sekarang masalahnya kan orang yang mengajar guru itu sangat rendah. Nah, dari mana biayanya? Dari wakaf. Orang mewakafkan perusahaannya. Ya. Misalnya perusahaan itu kan terus menghasilkan. Bisa misalnya diwakafkan seluruhnya, bisa misalnya sebagian, sepertiganya itu diwakafkan untuk membiayai pendidikan. Orang-orang yang belajar muridnya gratis, tapi gurunya digaji dengan yang sangat besar, gaji yang sangat besar. Bahkan orang-orang yang menulis buku, yang menggali ilmu, melahirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dulu itu kan nulis buku itu dulu, kalau zaman dulu kan bukunya pakai kulit, Pak. Enggak kertas seperti sekarang. Itu buku yang dia tulis berat kan, kulit itu ditimbang, nanti akan diberikan imbalan oleh khalifah ya, dengan emas seberat buku yang dia tulis. Ya, diceritakan di dalam sejarah. Misalnya gaji guru itu berapa, Pak? Gaji guru itu sebulan itu 40 dinar, Pak. 40 dinar. 1 dinar sekarang itu 2 juta. Ternyata 2 juta. Berarti gaji guru itu 80 juta satu bulan. Makmur. Itu dengan apa? Dengan wakaf. Ya, termasuk kesehatan. Rumah sakit. Dalam sejarah Islam tidak ada ceritanya orang sakit kan kena musibah, Pak. Orang sakit itu kena musibah, tapi datang ke rumah sakit disuruh bayar mahal. Ibaratnya udah jatuh ketiban tangga. Dalam Islam kan bahkan Allah sangat mendorong siapa yang ingin memberi apa, yang menjengukku, bahkan dinisbatkan kepada Allah. Maksudnya menjenguk orang sakit, yang membantu orang yang sakit. Makanya ada wakaf-wakaf, sedekah jariah itu tadi yang membiayai rumah sakit itu, namanya bimaristan dulu kan dalam sejarah Islam. Ya, mereka datang bahkan bukan hanya gratis, Pak. Selama sakit tentu orang itu kan tidak bekerja, Pak. Orang itu tidak bekerja selama sakit, nah maka diurus dengan sangat baik, diobati, dirawat. Setelah sembuh, maka dia akan diberikan uang sebanyak dia tidak bekerja. Berapa hari dia tidak bekerja karena tidak bisa cari uang karena sakit kan, itu diberikan oleh rumah sakit itu. Bahkan diberikan baju baru untuk menghibur. Itu kalau Islam diterapkan. Sekarang masalahnya orang belajar Islam itu cuma hanya jadi itu saja, wacana, tidak berusaha diterapkan dalam kehidupan. Kalau Islam itu betul-betul diterapkan syariatnya, bahkan dengan yang sudah dicontohkan dari sejak zaman Rasul ya, oleh orang-orang Muslim berikutnya, itu akan ada kemakmuran yang nyata. Maka tadi yang akan mengalir itu sedekah jariah. Dalam sedekah jariah kaum Muslimin sangat kreatif. Yang diperlukan oleh manusia untuk hidup ini ada sedekah jariahnya, ada wakafnya. Ada yang mewakafkan misalnya air minum gitu kan, Pak. Jadi air itu selalu ada gitu kan. Seperti Utsman bin Affan waktu Rasul hijrah ke Madinah, itu kan Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Termasuk sumber airnya. Ada satu sumber air di Mekah itu yang sangat dia jadi utama, yaitu sumur rumah. Namanya sumur rumah. Itu dikuasai oleh Yahudi dan orang harus bayar. Tapi Rasul bertanya kepada sahabat, siapa kalian yang mau membeli? Ya, lalu mensedekahkannya, mewakafkannya itu Utsman bin Affan. Dibeli, asalnya dijualnya itu setengah oleh orang Yahudi itu. Setengah. Nah, sedangkan Utsman kan dibeli itu untuk digratiskan untuk kaum muslimin, sedangkan Yahudi itu dijual airnya. Maka Rasul memerintahkan agar mengambil air itu satu hari diambil air untuk dua hari. Ya, karena kan yang setengah lagi itu milik orang Yahudi dijual. Kaum muslimin sudah mencukupi itu airnya, diambil untuk dua hari nanti ambil lagi. Sehingga sumur orang Yahudi yang dijual itu enggak laku. Ya, karena sudah ada gratis. Airnya ya sudah dijual lagi, airnya dibeli lagi oleh Utsman seluruhnya, dan sampai sekarang sumur rumah itu terus mengalir. Ya. Harta itu terus mengalir, Pak. Wakaf Utsman bin Affan, bahkan di Saudi itu ada rekening atas nama Utsman bin Affan yang terus mengalir. Itu sedekah jariah yang akan terus mengalir ketika orang yang sudah meninggal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan ilmu, diajarkan lagi terus, itu akan terus mengalir. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Maka itu pentingnya kita mendidik anak soleh. Nanti anak soleh doanya nyampe gitu. Itu bahkan kan misalnya yang hafal Quran itu bisa memberikan mahkota, bisa menyelamatkannya nanti, bahkan bisa memberi syafaat anaknya itu. Misalnya orang tuanya ditakdirkan banyak dosa daripada kebaikan, ya, tapi ternyata anaknya itu soleh, bisa memberi syafaat, bisa memberikan pertolongan, itu diselamatkan oleh Allah, tidak jadi langsung masuk surga. Itu, Pak. Ya, mudah-mudahan kita diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan tadi itu, agar ada pahala yang terus mengalir ya saat kita meninggal. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau disetor, Pak, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.